Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَادِرٍ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita melanjutkan membaca kitabul jami' min bulughul maram sampai pada bab az-zikru wad-du'a bab keutamaan zikir dan doa. Kita lanjutkan hadisnya. Wa anhu yani an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasratan yawmal qiyamati akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun wa 'anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun maq'adan tidaklah satu kaum duduk di satu tempat duduk bahasa kitanya tidaklah satu kaum bermajlis dalam satu majlis lam yadhkurullaha mereka tidak berzikir kepada Allah pada majlis itu wa lam yusallu 'ala nabi dan mereka tidak berselawat kepada nabi illa kana 'alaihim hasratan kecuali majlis tersebut adalah penyesalan, kerugian bagi mereka kelak nanti di yaumul kiamah. Riwayat ini menyebutkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Serta ancaman barang siapa yang dia bermajlis, dia tidak berzikir kepada Allah di majlis itu, kecuali majlis itu akan menjadikan penyesalan nanti di yaumul kiamah. Berarti majlis itu majlis yang jelek. Majlis yang su. Yang membawa kepada keburukan. Antum perhatikan sini. Zikrullah bentuknya banyak. Zikrullah diantaranya membaca tasbih, tahmid, takbir. membaca kalimatut thayyibah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di contohnya. Termasuk zikrullah adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Termasuk zikrullah adalah qiraatul Quran wal hadis, yakni ta'limun nas al khair, mengajarkan ilmu kepada manusia. Ini termasuk dari bagian zikrullah, berbicara tentang tauhid, tentang fikih ibadah, tentang ketaatan, bahaya kemaksiatan. Itu semuanya adalah bagian dari zikrullah. Termasuk padanya adalah kafaratul majlis. Kafaratul majlis artinya menggugur dosa yang ada di majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kafaratul majlis itu bagian dari zikrullah. Sehingga mari kita perhatikan majlis-majlis di mana kita berkumpul, agar supaya jangan kita bermajlis dengan mereka-mereka yang menyebabkan, akan menyebabkan kita menyesal lak nanti di yaumil qiyamah. Majlis lahu, majlis sia-sia, apalagi majlis yang haram. Ada di situ musik-musiknya, ada di situ ikhtilat. Itu majlis-majlis yang dilarang dalam agama kita. Majlis yang seperti itu akan menjadi penyesalan kelak nanti di yaumil qiyamah, karena kita akan menanggung dosa yang ada di tempat itu. Dan lebih parah, kalau mereka dosa dikarenakan tidak tahu itu dosa, sehingga dia enjoy saja di situ, senang saja di situ. Kalau kita tahu itu dosa namun tidak mengingkarinya, bahkan menyetujuinya, maka ini dosa di atas dosa. Menghadiri kemaksiatan sudah dosa, tidak mengingkarinya juga dosa, bahkan keberadaan di situ, keberadaan di situ memperkuatnya, seakan-akan itu bukan sebuah kemaksiatan karena kamu ada di situ. Sehingga berhati-hatilah dari majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan, masuk padanya pergaulan komunitas, yang kalau kita bersama mereka, majlis itu penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Masih banyak teman-teman, ikhwan-ikhwan, yang kalau kita bergabung dengan mereka, kita mendapatkan nasihat dari mereka, mendapatkan ilmu dari mereka, mendapatkan teguran dari mereka, nasihat dari mereka masih banyak. Maka cari komunitas, cari grup-grup, cari teman duduk yang memberikan barokah kepada kita dan tidak menjadikan penyesalan kelak nanti di yaumil qiyamah. Bisa dimengerti ya? Ya. Cari pertemanan yang baik. Kalau kita duduk di sebuah majlis, terdapat di situ keharaman, apa yang harus kita lakukan? Menjauhinya. Hukumnya wajib, karena itu bentuk pengingkaran dengan hati. Kita tahu, barang siapa melihat kemungkaran, maka rubalah dengan tangan. Jikalau tidak mampu, maka dengan lisan. Jikalau tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu adalah ad'aful iman, selemah-lemah keimanan. Makna mengingkari dengan hati apa? Membencinya dan meninggalkannya. Jangan bercampur sama mereka, memperbanyak jumlah mereka. Ini bentuk pengingkaran dengan hati dan itu selemah-lemah keimanan. Fa'arid anhum, diperintahkan kita untuk menjauh dari mereka. Apalagi kalau di situ terdapat celaan, hinaan kepada agama Islam. Wajib bagi kita untuk menjauhinya. Kalau tidak mampu menegur, tidak mampu menasihati, maka yang wajib bagi kita adalah membencinya dengan hati kita. Konsekuensinya menjauhinya, jangan duduk di situ. Khawatir kita yang mendengarkan celaan terhadap agama ini tergolong mereka-mereka yang mencelanya. Karena kita tetap duduk di situ, seakan-akan kita menyetujuinya dan tidak ada bentuk pengingkaran. Dulu ketika turun ayat Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi, abillahi, apakah kalian kepada Allah, wa ayatihi, dan kepada ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian, saya keraskan kalimat kalian, ini menjadi pembahasan nanti, kuntum, kalian, tastahzi'un, menghina, mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada lagi alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah tadinya kalian beriman. Lihat hadirin yang melakukan, yang mencela Nabi, yang menyebabkan turunnya ayat ini, satu orang munafik yang di waktu itu sedang duduk dengan beberapa orang. Munafik ini menghina Nabi alaihissalatu wassalam ketika Nabi sedang melintas menaiki kendaraannya. Orang ini menghina Rasul. Tidak ada orang yang paling ajiban inda liqa, paling penakut ketika ketemu musuh daripada orang ini. Wala a'zamu butunan, dan tidak ada pemimpin yang paling besar perutnya ketimbang orang ini. Tidak disebut orang ini penghinaannya langsung kepada Nabi, dan Nabi pun tidak mendengar karena beliau melintas agak jauh. Tetapi salah seorang di antara sahabat mengingkarinya dan mengatakan, la ukhbiranna Rasulullah, sungguh-sungguh aku akan beritahukan kepada Rasulullah apa yang barusan kamu ucapkan ini. Maka sahabat itu pun berlarian menuju Rasulullah SAW untuk memberitahukan ucapan orang munafik tadi yang menghina Nabi SAW. Belum sampai sahabat itu melaporkan hal tersebut, telah turun ayat yang mendahulunya. Nabi langsung mengatakan kepada sahabat itu, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya, kalian menghina? La ta'tadiru, tidak ada lagi alasan bagi kalian, qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Badimanikum, setelah kalian tadinya beriman. Lihat yang menjadi pembahasan kita. satu orang munafik yang mencela Nabi. Tetapi ketika yang duduk di sampingnya tidak mengingkari celaan itu, maka hukum kafir meliputi mereka yang ada di majlis itu. Allah katakan, qad kafartum, sungguh kalian semua yang ada di situ, yang mendengar celaan dari mulutnya munafik tadi, yang tidak mengingkari ucapan munafik tadi, dianggap menyetujuinya. Maka ayat ini berkaitan bukan hanya dengan orang munafik saja, satu orang munafik itu, tetapi berkaitan dengan yang ikut duduk di majlis itu dan tidak mengingkarinya. Maka ini adalah peringatan bagi kita agar kita jangan sampai terkena hukum itu ketika kita duduk bersama mereka-mereka ahli dunia yang menghina, mencela, mencemooh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan duduk di situ dan diam, seakan-akan kau menyetujuinya dan tidak ada pengingkaran darimu. Kalau tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka ingkarilah dengan hati. Wujudnya apa? Engkau menjauhinya, engkau membencinya dan tidak setuju. Bentuk ketidaksetujuannya kamu adalah tidak duduk di tempat itu sebagai bentuk protes dan mengingkaran kepada perbuatan mereka. Jangan sampai riku pekewuh dengan orang, orang kepenak dengan orang, kemudian kita tetap duduk di situ. Ya, karena malu, kalau mau keluar, jangan. Ini sangat serius. Karena duduk di satu tempat, ketika itu tempat maksiat, maka haram bagi kita untuk berada di situ. Yang berikutnya, Wa'an Abi Ayyub. Sebelum kita masuk ke situ, kita baca bersama. Wa'anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qa'ada qawmun maq'adan lam yadhkurullaha fihi ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة أخرج الترمذي وقال حسن. وعن أبي أيوب الأنصاري. Antum lihat, perhatikan masing-masing bukunya karena belajar itu dengan melihat. Yang pertama, kemudian mendengar dan dipakai otak untuk memahami. Lihat semuanya ya, supaya kamu lancar dalam membaca, terlebih dahulu lancar dalam melihat hurufnya. Wa'an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah 10 marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min walad Ismail. Muttafaqun alayh. Barang siapa yang mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, di sini hanya sampai ini saja. Di bukunya antum sampai situ tok? Hah? Apa ada kelanjutannya? Apa kelanjutannya nak baca? Enggak ada, sampai sini tok. dalam kitab yang lainnya, hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Salihin, membaca kalimat ini lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kelengkapannya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat yang tanpa yuhyi wa yumit. Yani la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walhamdu. Wahu ala kulli syai'in qadir. Itu pun boleh. Ini kelengkapannya. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumit. Wahu ala kulli syai'in qadir. 10 marat. 10 kali. 10 marat. 10 kali, maka dia mendapatkan pahala. Kaman a'taqa. A'taqa, sebagaimana orang yang membebaskan budak. Arba'ata anfusin. 4 budak dari keturunan Ismail. Min waladi Ismail. Muttafaqun alaih. Riwayat ini menyebutkan tentang contoh lafaz zikir. Contoh lafaz zikir. Yani kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca zikir ini 10 kali, maka dia mendapatkan pahala sebesar orang yang memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Perhatikan ke sini, sedikit saya terangkan. Zikir ini termasuk zikir apa? Muqayyad atau mutlak? Masih ingat enggak? Muqayyad. Sahih. Siapa nama muna? Khalid. Barakallahu fiik. Muqayyad. Dari sisi mana muqayyadnya? Jumlah. 10. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, zikir itu ada 2. Yang pertama, zikir yang muqayyad, yang ada ketentuannya. Baik ketentuan bilangan, atau ketentuan waktu, tempat. Contoh ketentuan tempat, setelah selesai salat fardu. Ini contoh yang ada ketetapan tempatnya. Setiap salat fardu, zikirnya tertentu. Ini berkaitan dengan waktu, contohnya zikir pagi dan sore. Maka lakukan zikir itu sesuai dengan ketentuannya. Ketika memang ada apa? Ketentuannya. Yang kedua adalah zikir yang mutlak. Yang dilepas tanpa batas, tidak disebut jumlahnya, tidak disebut waktu dan tempatnya. Seperti apa? Sudah kita sebutkan kemarin. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Kalimatani. Apa kemarin disebutkan? Sudah lewat hadisnya atau belum? Kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatan rahmani subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan untuk mengucapkannya, yang sangat berat timbangannya di mizan kelak nanti di hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Kalimat tersebut, kalimat apa nak? Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahil Azim. Siapa namamu? Allam. Allam. Insyaallah Allam. Allam. Saya dengar Arnab. Saya yang sudah agak tuli berarti. Tahu Arnab? Kelinci. Padahal Allam. Tahu Allam? Seorang yang alim besar. Al-Allamah. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Hadis ini tinggal membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kapan? Satu hari. Baik pagi, siang, sore, malam. Atau engkau hendak mencicil. Tahu mencicil? Ya. Pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2, sebelum tidur 2. Ketemu berapa? 8 apa 5? 8 apa 5? 8 apa 10? Yang penting 5 kali. Subhanallah, bukan subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, gampang sekali. Dapat pahala yang melimpah. Ingat, ini amalan yang besar. Hadis pertama dalam bab ini. Apa makna hadis ini? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'addi ma dzakarani. Aku akan selalu bersama dengan hambaku selama hambaku berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan dia menggerakkan kedua bibirnya dalam mengingatku. Nah, ini kesempatan bagi kita agar supaya Allah bersama kita dengan kita menggerakkan lisan kita berzikir kepada Allah. Jangan dianggurkan sesekali membaca yang ini, membaca yang itu, ya, sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sekali membaca subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, sesekali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali membaca subhanallah wa bihamdih subhanal azim subhanallah wa bihamdih subhanal azim. Ini contoh zikir yang mutlak. Maka lakukan zikir yang mutlak, jangan kau batasi berapa jumlahnya. Bisa difahami? Ya, bahasa lisan dengan zikirullah, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharakat bi syafatah. Aku selalu dengan hambaku ketika hambaku selalu berzikir kepadaku dan menggerakkan kedua lisannya untuk mengingatku. Ini dihafal ya, dipahami maknanya mas, dilakukan, diamalkan agar bermanfaat. Punya hafalan tidak diamalkan, eman-eman, tidak bermanfaat sampai kita mengamalkannya. Hadis yang kedua tadi, ma'amil ibn Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Ini dorongan, ma'amil amalan, ma'amil ibn Adam amalan, tidaklah seorang anak manusia mengamalkan sebuah amalan, anjalahu min adabillah, yang lebih menyelamatkan dia dari adab Allah, dari siksa Allah, min zikrillah, daripada atau melebihi zikrullah. Tambah lagi hadis yang kita baca. Nah, sebelum kita tambah, kita baca bersama. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashra marat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Isma'il. Muttafaqun alaih. Diharapkan ketika dibaca seperti ini, minimalnya kamu pernah membacanya sebelum kamu nanti menghafal membacanya, mengikuti bacaan yang benar supaya nanti hafalannya benar. Saya berulang kali beritahukan ke antum cara menghafal yang benar itu adalah membaca dulu sampai berkali-kali. Daud, dengarkan Daud. Ya. Kalau menghafal itu membaca dulu sampai 10 kali. Yang terkenal sampai hari ini dari kaum Syanatiqah. Syanatiqah tahu? Dari Syengkiti. Mereka kaum yang terkenal hafalannya kuat sampai hari ini. Ada ulama terkenal di mereka, Muhammad Mukhtar Syengkiti, pengarang kitab Adil Bayan, tafsir Quran Al-Quran. Mereka memiliki kebiasaan sebelum menghafal, menghadap ke depan, membaca 10 kali. Ke arah kanan 10 kali. Ke arah kiri 10 kali. Ke belakang 10 kali. Berapa kali berarti? 40 kali. Baru setelah itu menghafal. Tanpa upaya menghafal, itu dengan sendirinya hafal. Dan itu kuat. Tapi kalau baca saja masih belepotan, tapi sudah jadi apal-apal. Ini hilang. Dalam sekejap hilang. Jangan kamu bebani dirimu dengan sesuatu yang jelek. Hafal kamu cepat waktu itu. Beranjak berapa meter atau berapa kegiatan, lupa sudah. Tapi kalau kamu membaca dengan seksama, dengan cepat, tepat, benar, itu artinya di memorimu telah ada. Itu nak. Sehingga bacalah dengan benar, dengan cepat, cepat, benar, tepat. Itu otomatis akan terekam. Begitu ya nak ya. Yang hafalannya maaf-maaf masih jelek-jelek, itu karena kurangnya membaca. Bukan kurang cerdas. Allah berikan kepada manusia akal. Akal itu pemberian dari Allah Azza wa Jal. Sedikit saya sebutkan tentang akal. Diterangkan oleh para ulama kita, akal itu taufik min Allah. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, akal itu pemberian dari Allah. Mutafawitun, mereka berbeda-beda dalam kemampuan akalnya. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang kurang. Tetapi akal itu walaupun kurang cerdas, dia mampu memahami ilmu agama. Karena itu yang paling rendah, al-fahmu, memahami. Dalilnya apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang diinginkan sebagai hamba yang baik, Allah akan faqihkan padanya agama ini. Al-fiqhu wal-fahmu. Fiqih di sini bukan hafal. Fiqih di sini adalah paham. Seperti bapak, ibu-ibu ikhwan-ikhwan kita, fahmu, fikih itu faham, yang penting paham, sehingga bisa beragama dengan baik. Kemampuan akalnya, minimalnya fahmu. Di atas fahmu, al-hifdhu, hafal. Nah, apakah orang yang standarnya paling rendah mampu menghafal? Mampu. Kata Syekh, yang namanya akal itu bisa diasah. Semakin sering digunakan untuk menghafal, semakin cepat, semakin kuat hafalannya. Sehingga jangan pernah kita membodohi diri sendiri. Saya tidak mampu, saya orang yang akalnya kecil atau orang yang bodoh. Jangan. Anda mampu. Cuman Anda diberi kemampuan kurang dari yang lain. Itu maknanya, kalau yang lainnya membaca 10 sudah hafal, kamu belum. Kamu harus membaca sampai 20 untuk bisa hafal seperti yang lain. Begitu nak caranya. Ya, kalau antum praktek itu, antum akan mendapatkan hasil. Tapi kalau malas-malas, 5 kali baca sambil ngantuk-ngantuk, pengen nyapal, ya ndak bisa pak. Bahasa Jawanya orang acarate, ngerti? Satu hal yang nggak mungkin baca bete siangel, ku ngapal, nggak mungkin itu. Anda mimpi. Ya. Baca saja susah, mau hafal. Termasuk yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marrah khuttat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata. Bukumu mana? Enggak ada? Lih, kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada? Santri antum? Mustami. Mustami. Ya, zen. Dah baca? Man qala, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, 100 kali, khuttat anhu khatayahu, akan dihapus darinya kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithlu zabadil bahri, walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Walaupun kesalahannya misal zabat buih, al-bahri yani laut. Tahu buih kamu? Nggak tahu. Tahu buih kamu Daud? Apa? Umbruk. Ngerti umbruk kamu? Kalau nyuci baju, busanya banyak. Nah itu namanya buih, busa. Kotoran, sesuatu yang mengambang di atas, jumlahnya banyak banget. Laut, luas tidak? Luas. Buihnya sangat banyak sekali. Kalau langkau seandainya, waliyadubillah, semoga Allah lindungi kita dari dosa, mudah-mudahan kita tidak punya dosa. Tetapi kalau seandainya ada orang memiliki dosa sebanyak buih di lautan. Kemudian dia membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mi'ata marrah, 100 kali. Akan dihapus itu semuanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Membaca kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu bukan satu hal yang berat. Dalam satu kali duduk. Nyantai subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tentunya saya bicara seperti ini karena keras. Seakan-akan berat. Tapi kalau sedang santai, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Zikir itu antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Tidak butuh keras. Saya bicara keras kan supaya didengar. Tidak mencontohi nanti kalau kamu zikir keras-keras seperti ini. Bukan. Tidak usah bengok-bengok. Tidak usah nadanya tinggi. Bainak wa bainallah. Antar kamu dengan Allah Azza wa Jal. Tidak perlu orang lain tahu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tidak perlu orang tahu. Berapa? Tidak perlu orang tahu. Karena kita mengejar keutamaan ini, maka angka 100 harus terpenuhi. Jumlah 100 harus terpenuhi. Untuk mendapatkan keutamaan, dihapus semua dosa, walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, kalau kurang dari itu tidak masalah, karena memang hadis ini ada hadis yang umum. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa? Waduh, kelalen. Ternyata baru 80, atau 70, atau 90. Anda tidak mendapatkan keutamaan ini. Dihapus dosa-dosanya sebanyak, walaupun sebanyak buih di lautan. Karena untuk mendapatkan ampunan, dihapusnya dosa, walaupun sebanyak buih di lautan, itu manakala kita membaca 100 kali. Mi'ata marrah. Ini zikir yang muqayyad atau yang mutlak. Jadi mutlak, muqayyad. Ya, muqayyad. Muqayyad dalam bentuk apa? Nak amu alam, bilangan, al-adad. Bilangannya 100. Berapa lama atau kapan waktunya? Ya mulailah, seri semalam. Yang penting 100. Masya Allah. Ini ilmu. Untuk kita bisa menghafalkannya, dibantu dengan mengamalkan. Ilmu kalau diamalkan, itu akan tercantel di sini. Ingat. Kenapa? Karena engkau mengamalkannya. Dan biasakan ketika kita mendengarkan sebuah bidang ilmu, kita memahami dengan baik, mengimaninya, menerimanya, dan minimalnya mengamalkan walau marrah, walaupun sekali. Imam Ahmad bin Hanbal belum mengatakan mamaratu, tidaklah melewatku satu bidang ilmu atau satu riwayat pun yang di situ terdapat perintah illa amiltu bihi, kecuali aku mengamalkannya. Walau marrah, walaupun hanya sekali. Untuk apa? Agar ilmu ini bermanfaat dan tidak menjadi senjata makan tuan. Begitu. Sehingga mari kita amalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Membaca apa yang pertama tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kemudian yang berikutnya, apa yang diucapkan dalam hadis ini? Man qala subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Nah, berapa kali? Kamu? Ditanya kok. Gip-gip tok. Berapa kali? Yang keras jawabnya. Gini tok. Cuman bergerak tok. Berapa? 100. Jawabnya yang keras, mas. Ya. Kita laki-laki, kalau perempuan lah jangan keras-keras. Perempuan itu apa dalilnya? Al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat. Suaranya pun aurat. Laki-laki kok kayak perempuan. Nanti pakai rok kamu. Laki-laki. Ya. Suaranya keras. Calon dai. Jangan lembek. Kebiasaan lembek terbawa sampai besar kamu nanti. Pernah mendapati ustadz yang kadang-kala kalau ngajar lembek? Ya bukan lembek sih, lirih. Itu karena dari dulunya lirih dia. Sehingga pembawaannya lirih. Lirih, lembut, mic-nya mati lagi. Orang rungu. Hah? Udan maning. Wah, jedar-jedar tok. Bubar. Karena itu, belajarlah yang lantang. Karena da'i suaranya dibutuhkan untuk menyampaikan apa? Ilmu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita bacakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.